Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di dalam membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan kita masuk pada bab yang kelima, fi Adab Hamilil Quran. Adab-adab bagi na'am orang yang menghafalkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran. Qad taqaddama jumalun minhu fil bab alladhi qabla hadha. Telah berlalu penjelasan-penjelasan dari adab bagi seorang yang menghafal Al-Quran pada bab yang sebelumnya. Wa min adabihi, dan di antara adab-adab bagi seorang yang menghafal Al-Quran, ayyakuna ala akmal ahwali wa akrami syama'ili. Hendaklah bagi orang yang menghafal Al-Quran dalam keadaan yang paling sempurna, dalam keadaan perangai yang paling mulia. Wa ayurafi'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'anu anhu. Dan hendaklah bagi orang yang menghafalkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, menjauhkan jiwanya dari segala apa yang Al-Qur'an larang darinya. Nah, maka jika seorang melakukan adab-adab yang semisal dengan ini atau yang tadi disebutkan, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Dalam rangka apa? Dari yang disebutkan adab di atas, ijlalan lil Quran, dalam rangka memuliakan Al-Quran. Naam. Wa yakuna masunan andani iliktisab. Dan hendaklah orang yang menghafalkan Al-Quran memelihara diri dari pekerjaan yang rendah. Syarifan nafsi. Dan hendaklah orang yang menghafalkan Al-Quran harus berjiwa yang mulia, memiliki jiwa yang mulia. Mutarafian alal jababirati wal jufati min ahli dunya. Dan orang yang menghafal Al-Quran, mutarafian, lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang sombong. Lebih tinggi dibandingkan orang ahlu dunia yang jahat. Nah, mereka lebih mulia. Orang yang belajar Al-Quran, mereka lebih mulia dari itu semuanya. Mutawadhi'an lis-salihin wa ahli al-khairi wal masakin. Hendaklah orang yang menghafalkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran, merendahkan dirinya, bersifat tawadhu di hadapan orang-orang yang soleh, di hadapan ahlul khair, orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Dan hendaklah dia bertawadhu di hadapan orang-orang yang miskin. Nah, ini di antara sifat atau perangai yang hendaklah bagi seseorang penuntut ilmu untuk memperhatikannya. Wa ayyakuna mutakhashian dha sakinatin wa waqarin. Dan hendaklah orang yang menghafal Al-Quran mutakhashian, takut, memiliki ketakutan kepada Allah. Dha sakinatin, dengan disertai ketenangan. Wa waqar, dan kewibawaan. Faqad jaa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, dan sungguh telah datang dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum Faqad wadaha lakum at-tariqu wastabiqul khairati wa la takunu iyalan 'alan nasi. Wahai segenap orang-orang yang penghafal Al-Qur'an, orang-orang yang belajar Al-Qur'an, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala-kepala kalian. Jangan merasa minder. Jangan merasa malu. Naam. Faqad wadaha lakum at-tariqu. Jalan bagi kalian telah jelas. Engkau berada di jalan yang jelas. Wastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebajikan, melakukan kebaikan. Dan janganlah engkau mengantungkan diri kepada manusia. 6. Ini ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. 6. Menjadi motivasi bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak minder di hadapan ahlu dunia, di hadapan manusia dan yang selainnya, dari orang-orang yang jauh dari ilmu agama. Walaupun secara zahirnya, 6, mereka dimudahkan semuanya di dalam dunianya, tapi tidak mengharuskan, 6, mereka memiliki kemuliaan sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Barakallahu fikum. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala yanbaghi li hamil qur'ani ay yu'rafa bi laili an yu'rifa bi laili idhan nasu naimun wa bi nahari idhan nasu mufritun atau mufattirun wa bi sumtihi idhan nasu yakhudun wa bi khusu'ihi idhan nasu yakhtalun wa bi husnihi idhan nasu yafrahun wa bi bukaihi idhan nasu yadhakun. Nah, di sini disebutkan tentang bahwasanya orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dari kalangan penuntut ilmu, talabatul ilm, mereka tidak sama dengan awamun nas. Nah, mereka memiliki maziyah. Mereka memiliki keistimewaan. Di antaranya, sepantasnya, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sepantasnya bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran untuk menghidupkan malamnya, di mana di saat itu manusia terlelap tidur. Nah, dan menghidupkan siangnya, yaitu dengan ibadah, puasa, di mana manusia di saat itu, ya, makan dengan sepuas-puasnya. Wa bisumtihi idzan nasu yakhudun, dan hendaklah bagi seorang yang penghafal Al-Qur'an untuk menjaga mulutnya dengan diamnya mulut dia dari seorang yang penghafal Al-Qur'an, di mana manusia di saat itu, ya, banyak berbincang-bincang, banyak berbicara. Naam, bahkan pembicaraannya, naam, dari perkara-perkara yang tidak memiliki manfaat sama sekali. Wa bi khusui idza nasu yaqtalun, dan hendaklah bagi seorang penuntut ilmu atau orang yang menghafal Al-Qur'an untuk memiliki rasa takut, di mana manusia, ya, membangga-banggakan diri. Nah, sehingga seorang yang menghafal Al-Qur'an tidak latah dari kalangan penuntut ilmu meniru gaya-gaya keumuman manusia. Nah, wa bi husnihi idzan nasu yafrahun, dan hendaklah bagi seorang yang penghafal Al-Qur'an dari kalangan penuntut ilmu memiliki kesedihan-kesedihan dengan introspeksi diri dari amalan-amalan yang dia telah lakukan. Di mana di saat itu manusia yafrahun, bergembira, lalai dari amalan-amalan mereka. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakun. Dan tidaklah bagi seorang penuntut ilmu atau orang-orang yang menghafal Al-Quran menangis dengan mentadaburi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Di mana manusia di saat itu yadhakun, tertawa, lalai dari Al-Quran. Naam. Ini merupakan perangai yang hendaklah bagi seorang penghafal Al-Quran dari kalangan penuntut ilmu untuk memperhatikan. Dan di dalam ucapan Tayyib Al-Hasan Al-Basri Hasan rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna man kana qablakum ra'aul Qur'an rasaila min rabbihim fakanu yatadabbaruna bilail wa yunfiduna bin nahar. Dari Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan, sungguhnya manusia sebelum kalian melihat Al-Quran bagaikan risalah yang datang dari Rabb mereka, maka mereka yatadabbaruna bilail, mereka mentadaburinya dari apa yang datang dari Rabbnya di malam harinya. Dan mereka melakukan, mengamalkan apa yang ada dari Al-Quran di siang harinya. 6. Wa anil Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala qal, yambagi lihamil Qur'an alla takuna lahu hajatan ila ahadin minal khulafa famin dunahum atau famin dunihim. Yambagi lihamil Qur'an alla takuna lahu hajatan ila ahadin minal khulafa famin dunihim. Sungguhnya sepantasnya bagi seorang yang menghafal Al-Quran dari kalangan penuntut ilmu untuk tidak meminta kebutuhannya kepada para pemimpin-pemimpin yang ada atau orang-orang yang di bawah kepemimpinan. Wa anhu aidan, dan juga dari Fudail bin Iyad, hamilul Quran hamilul rayatil Islam. Orang yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, mereka adalah orang yang membawa bendera Islam. Walayam bagilau ayalhu ma'aman yalhu, dan tidak sepantasnya bagi orang yang menghafal Al-Quran dari kalangan penuntut ilmu untuk bermain-main bersama orang yang kebiasaannya bermain-main. Wala yashu ma aman yashu, dan tidak sepantasnya bagi orang yang menghafal Al-Qur'an dari kalangan penuntut ilmu lalai bersama orang-orang yang lalai. Wala yalghu ma aman yalghu, dan janganlah, dan tak sepantasnya bagi orang yang menghafal Al-Quran untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat sebagaimana orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat sebagai kebiasaan. Ta'ziman li haqqil Quran, dalam rangka mengagungkan hak-hak Al-Quran. kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Untuk seseorang yatanabbah, memiliki perhatian apa-apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Kemudian kita masuk kepada pasal yang berikutnya. Wa min ahamma atau wa min ahammi ma yu'maru bihi. Dan yang termasuk dari yang terpenting apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan bagi seorang yang menghafal Al-Quran dari kalangan penuntut ilmu. Ayyahdhira kullal hadri min attikhadil Qur'an ma'isyatan yaktasibu biha. Hendaklah bagi seorang penuntut ilmu berhati-hati dari menjadikan Al-Quran sebagai ma'isyah, kehidupan yang dia mencari kehidupannya dengannya. Faqad ja'an Abdurrahman ibn Syabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Qur'an wala ta'kulu bihi wala tajfu anhu wala taghlu fihi. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, bacalah Al-Quran. Dan janganlah kalian mencari makan dengan Al-Quran. Dan janganlah kalian mencari kekayaan dari Al-Quran. Dan janganlah kalian melampaui batas apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa an Jabir radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ikra'ul Qur'an min qabli ayatiya qaumun yuqimuna iqamatal qidhi yata'ajjaluna wa la yata'ajjaluna. Bacalah Al-Quran sebelum datang suatu kaum yang mana mereka menunaikan Al-Quran sebagaimana seseorang yang menegakkan busur panah. Yata'ajjalunahu, dengan terburu-buru. Wala yata'ajjalunahu, dan dia tidak mengharapkan dari hasil yang dia lakukan. Wa rawahu Abu Dawud bima'nahu min riwayati Salih bin Sa'ad, yaitu makna yang tadi disebutkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Salih bin Sa'ad, maknanya yata'ajjaluna ajrahu. Mereka yata'ajjaluna terburu-buru untuk mendapatkan hasil dari membaca Al-Quran, imma bimalin, baik hasilnya yang diperoleh berupa harta, wa imma bisum'atin, atau menginginkan dari membaca Al-Quran itu bisum'ah, agar manusia mendengarkan, mengetahui dia bahwasanya dia adalah orang-orang, termasuk dari orang-orang yang penghafal Al-Quran, agar dikenal manusia. Naam. Wa nahwi himadan, yang semisal dari keduanya. Naam. Wa an Fudail bin Amr rahimahullahu taala qala daqala rajulani min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan falamma sallama al-imam qama rajulun fatala ayatin min al-Quran summa sa'ala faqala ahaduhuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayaji'u qaumun yas'aluna bil qur'an faman sa'ala bil qur'an fala tu'tuhu. Nah, Dari Fudail bin Amr rahimahullah, dia berkata, ada dua orang dari kalangan sahabat Nabi SAW masuk ke masjid, yaitu mendirikan salat. Maka tak kala imam mengucapkan salam, berdirilah seseorang dari jamaah yang ada di dalam masjid, kemudian membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Kemudian setelah membaca, dia meminta ya harta dari yang ada di dalam masjid. Nah, disebabkan ya dengan dia membaca Al-Quran. Maka salah satu dari sahabat mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mengucapkan ucapan istirja. Dan ini merupakan musibah. Bahwasanya ada seorang yang membaca Al-Quran kemudian ya meminta upah dari apa yang dia telah baca kepada manusia. Maka seorang sahabat tersebut mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu kaum yang meminta-minta ya dikarenakan dia membaca Al-Quran. Maka barang siapa yang meminta-minta disebabkan dia membaca Al-Quran, maka janganlah engkau berikan harta sepeser pun kepadanya. Wa hadzal isnadu munqati, dan isnad dari hadis tersebut ya munqati, terputus. Karena Fudail bin Amr tidak mendengar dari sahabat. Naam. Dan hadis ini hadis yang dhaif. Wa amma akhdhul ujrati ala ta'limil Qur'an faqad ikhtalafal ulama. Adapun mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an, maka para ulama berselisih pendapat. Naam. Fi fahakal imamu Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, man akhdhil ujra alayhi an jama'atin minal ulama minhum Az-Zuhri wa Abu Hanifah. Disebutkan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, terlarangnya dari mengambil upah sebagaimana yang dipegang pendapat ini dari kalangan para ulama, di antara mereka Imam Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Wa an jama'atin, dan dari ulama yang lain. Anau yajusu, bahwasanya mereka membolehkan. Idza lam yasrutuhu, jika dia tidak mempersyaratkannya. Ya, dari dia mengajarkan Al-Qur'an. Wa wa qaul Hasan Al-Basri. Sebagaimana ini ucapan Al-Hasan Al-Basri. Wa Sya'bi dan Ibnu Sirin. Wa dhahaba Atha wa Malik wa Syafi'i wa akharun. Adapun pendapatnya Atha dan Malik dan Syafi'i dan yang selain dari mereka yang membolehkan mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an, jika antara kedua belah pihak sepakat, memiliki kesepakatan tersendiri dengan kesepakatan yang sahihah, yang benar. Wa qad jaa'a bil jawazil ahadits as-sahihah, dan telah datang hadis-hadis yang sahih bolehnya menerima upah dari pengajaran Al-Qur'an. Wa hatajja man mana'aha, di hadis Ubadah ibn Samit, annahu 'allama rajulan min 'ali suffah al-Qur'ana fa ahda lahu qausan fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam in sarraka an tutuqa biha tauqan min narin faqbalha, wa huwa hadisun masyhur. Dan dari orang yang atau ulama yang berpendapat tidak bolehnya mengambil upah dari pengajaran Al-Quran mereka berhujjah dengan hadis Ubadah ibn Shamit bahwasanya beliau mengajarkan seseorang dari ahlu suffah Al-Quran. Maka orang yang belajar menghadiahkan kepadanya pedang. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, jika engkau senang untuk dikalungkan kepadamu dari kalung yang dari terbuat dari api neraka, maka terimalah. Dan hadis ini hadis masyhur. Nah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya bi asar katsirah dengan asar-asar yang banyak dari salafus saleh. Kemudian wa ajabal mujawizuna. Adapun jawaban dari orang-orang yang membolehkan dari kalangan para ulama akan mengambil upah dari hadis yang di atas yang barusan kita sebutkan dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, anna fi isnadhi maqal, bahwa di dalam isnad yang tadi disebutkan, na'am, terdapat perbincangan, ya, perdebatan, ya, dari periwayat ataupun sanad-sanadnya, ada pembicaraan dari kalangan para ulama, sehingga tidak disepakati akan kesahihannya. Na'am, ada yang na'am mensahihkan dan ada yang melemahkan. Kemudian jawaban yang kedua, anna kana tabarra'a bi ta'limi falam yastahiqqa syai'an suma uhdiya ilaihi ala sabilil iwad falam yujzi lahul akhdhu bi khilafi man yaqidu ma'ahu ijaratan qabla ta'lim wallahu a'lam. Jawaban yang kedua, dari orang yang membolehkan menerima upah seandainya hadis itu sahih, annahu kana yatabarra'u bi ta'lim, bahwasanya orang itu melakukan kebaikan dengan mengajarkan Al-Qur'an kepadanya, maka tidak berhak ya orang yang mengajarinya menerima sesuatu yang dihadiahkan kepadanya sebagai pengganti dari apa yang diajarkan. Namun jika 6 berbeda dari orang yang telah sepakat sebelum pengajarannya, bahwasanya telah sepakat antara orang yang belajar dan orang yang mengajarkan kesepakatan bahwasanya akan memberikan seperti ini seperti ini, maka na'am ini boleh. Wallahu a'lam. Ya, sehingga na'am ini jawaban dari orang atau kalangan para ulama atau para ulama yang berpendapat bolehnya mengambil upah dari hasil pengajaran. Taib, nuktai bihadal qadar, subhanahu wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu.